السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para pendengar RRI rahimakumullah, tak jemu-jemunya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga selawat bergasalam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moga kita mendapatkan syafaat di kemudian kelak nantinya. Pada kesempatan kali ini, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita dapat sama-sama mengkaji dan mendalami ajaran-ajaran Islam melalui bedah kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan kali ini, pada waktu yang mulia ini, kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Para pendengar RRI hadakumullah, selama ini kita melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah melihatkan begitu hebatnya azab-azab baik di dunia dan di akhirat bagi kaum kafir dan orang yang menyelewengkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita mengulas bahwasannya ayat ini mencenderungi orang yang mukmin, dia cenderung akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Kalau kita menceritakan pahala dan ganjaran ini, seakan-akan kita umat Islam, kitalah yang mendapatkan ganjaran tersebut dengan keyakinan yang benar apabila kita benar-benar konsekuensi dengan ajaran agama. Janganlah kita menjadikan agama Islam ini kambing hitam bagi diri kita pribadi, dalam artian ketika kita melantunkan ayat-ayat Allah berkenaan dengan perbuatan yang baik, orang yang berbuat baik akan mendapatkan ganjaran, lantas kitalah yang merasakan orang yang mendapatkan pahala tersebut. Tidak demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini akhirnya, wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah lebih mengetahui dan tidak menyukai orang-orang yang mukanya dua, orang berbuat zalim. Di depan dia baik, di belakang dia melakukan keburukan. Di depan orang ramai dia berperilaku dengan kealiman. Bila dia sendiri, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina aman, adapun orang-orang yang beriman, yaitu mengimani ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terlepas daripada ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Kemudian meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penyelewengan yang dilakukan Bani Israel hingga pada saat sekarang ini, bahkan dapat mengkultuskan bahwasannya Isa Al-Masih itu sebagian Tuhan, Allah telah memberikan satu hukuman, adzaban syadidan fid dunya wal akhirah, satu siksaan di dunia dan di akhirat. Ketidaktenangan di dunia, di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat luar biasa. Oleh karenanya kita umat Islam tidak hanyalah kita lakukan ritual kita itu mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat 5 waktu, mengeluarkan zakat, kemudian melakukan haji dan sebagainya, Akan tetapi kecenderungan kita untuk menambahkan ilmu kita melalui kitab-kitab Allah, meyakininya secara sempurna dan paripurna, itu kita tinggalkan. Hal demikian bukanlah perbuatan seorang mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini, orang yang beriman berarti orang yang telah melakukan apa yang diimaninya dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Kebanyakan kita dapat melakukan keimanan dengan secara hati dan lisan, akan tetapi perbuatan kita nihil. Ini juga tidak dikatakan benar orang yang mukmin. Oleh karenanya melalui kajian kita ini, marilah kita sadar berapakah yang kita lakukan dari kesalahan-kesalahan. Kita mengimani Allah, mengimani dan melakukan perbuatan hanya sebatas omongan saja, akan tetapi aplikasi dalam kehidupan kita. Bahkan yang lebih ironis lagi, orang yang tidak mengetahui dalam agama melakukan kebaikan. Orang umat Islam dapat mengatakan kebaikan, tapi kurang mencerungi untuk mengoptimalkan kebaikan dalam kehidupannya sehari-hari. Hal demikian adalah bila kita salah kaprah dalam menuangkan nilai-nilai keislaman kita, termasuklah kita hamba Allah yang berbuat zalim. Na'udzubillah min zalik. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kepada siapa. Fa dalam ayat ini, wa amma adalah jawab syarat, fayuwaffihim ujurahum. Allah pasti orang yang berbuat kebaikan, mengamal kebaikan dengan keimanan tadi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan amalan dan pahala yang cukup luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya didampingin oleh abang para syuyukh dalam kelompok Safir Al-Azhar. Kami silahkan Ustaz perdana dengan Ustaz Hanafi Ismail. Ya, terima kasih Ustaz Safir, bahwa kenyataannya bagi orang-orang mukmin telah dijanjikan pahala yang baik. Allah menyempurnakan amal-amal soleh tadi dengan pahala dan keberkahan bagi hidup mereka. Inilah kelebihan yang diberikan Allah yang Maha Kuasa kepada umat yang menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Pendengar yang berbahagia, menarik untuk kita deskripsikan atau kita kaji dalam wacana keberiman dan amal soleh ini. Beriman dan amal soleh adalah dua sisi yang sangat diperlukan. Iman tanpa amal soleh bagaikan mengangan-angan sesuatu yang baik tanpa kita ingin merencanakan, dan tidak ada action plan-nya, tetaplah rencana aksinya. Amal soleh ya, tanpa iman juga tidak akan berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah disebut dengan soleh? Solihun, soleh itu artinya baik. Baik secara zatnya, baik tujuannya, dan juga baik penggunaannya. Maka di sini amal soleh di dalam ayat ini kita melihat bahwa seseorang yang melakukan kebaikan bermanfaat untuk manusia itu sudah amal soleh. Dalam banyak gambaran Syekh Sya'rawi mengatakan, bila Anda melihat sebuah sumur, sudah baik sumur itu dan banyak orang mengambil air yang jernih di dalam, dari dalam dasarnya, maka tindakanmu untuk untuk membiarkan sumur itu, dalam artian tidak memasukkan sesuatu ke dalamnya sehingga membuat airnya keruh atau merusak bibir-bibir sumur itu juga amal soleh. Itu diamnya atau tenangnya, tidak bekerjanya tangan ini untuk merusak, itu sudah amal soleh minimal. Nah, bila kamu beramal soleh dengan lebih baik lagi, maka buatkan dia dinding, berikan dia pipa, kemudian naikkan dengan dap atau mesin sanyo untuk menaikkan air sehingga orang lebih mudah dan untuk mengambilnya dan memanfaatkannya. Inilah amal-amal soleh. Jadi semakin banyak kita beramal soleh, maka semakin banyaklah pahala yang diberikan Allah. Fayuwaffihim, Allah akan menyempurnakan. Kenapa Allah mengatakan disempurnakan? Sebab kita yakin amal soleh kita ini kurang. Ya, bagaimana kurang? Sudah pasti. Pertama, pada saat kita beramal soleh waktunya terbatas. Kan tidak bekerja aja kerja kita ini. Ya, tidaklah sholat aja kerja kita ini. Kadang-kadang ada tidur. Kadang-kadang kita ngasuh, kadang-kadang kita macam-macam ya. Nah, lantas Allah menyempurnakannya dengan cara melipat gandakan amal kita, dan yang kedua dengan cara menyempurnakan yang sedikit tadi dengan yang banyak. Maka sempurnalah dia mendapatkan surga. Nah, ujurahum, balasan pahala untuk mereka. Perlukah pahala dalam hidup ini? Perlu. Setiap manusia yang punya komitmen dengan keislaman, dia akan perlu pahala. Dan di dunia ini juga ada proses pahala atau upah. Buruh sekarang ini lagi demo di mana-mana. Kenapa? Ujurnya mereka dikurangi atau penetapan pahala, penetapan upah mereka tidak sesuai dengan kebutuhan mereka di bawah kebutuhan standar. Jadilah sebab itu ketika Allah menghibur kita, janjikan kepada kita dapat pahala yang besar, maka tenanglah hati kita, tenteram jiwa kita, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala yang baik tadi. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Pak Perdana. Sedikit melanjutkan keterangan dari Ustaz Hanafi tadi, bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang mendapatkan pahala itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tapi satu hal yang menarik dari keterangan Allah adalah ketika Allah memakai redaksi yuwafihim, Allah akan menyempurnakan. Allah tidak mengatakan yu'atihim atau yubsitu ilaihim, akan tetapi menyempurnakan, karena seperti sebagaimana keterangan Ustaz Hanafi tadi, terkadang di dalam hidup ini kita tidak mampu melakukan amal saleh secara maksimal. Ya, terkadang kita lebih banyak berniat daripada melakukan. Jadi, oleh karena itu Allah memakai redaksi yuwafihim, bahwa Allah akan menyempurnakan kebaikan itu dengan jalan bagaimana? Walaupun hanya sekedar niat, kalau itu untuk kebaikan, Allah akan tetap memberikan, menyempurnakan pahalanya. Walaupun tidak dilakukan, tapi janganlah pula berniat-niat saja, berniat saja tapi tidak ada. Iya, niat itu juga harus disertai dengan al-azmu, yaitu adanya keinginan yang kuat. Kemudian lagi selain itu, Allah memakai redaksi yuwafihim ujurahum. Allah tidak mengatakan amal di sini atau apapun, akan tetapi ujurahum. Ujur ini maknanya adalah upah. Kenapa Allah pakai ini? Untuk menarik perhatian orang. Kalau manusia di dunia ini, kalau dikasih gambaran akan terima upah sekian-sekian, maka akan semangatlah dia kerja. Betul. Semakin tinggi upahnya, semakin semangat dia kerja. Oleh karena itu, bagi orang yang melakukan beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan berikan upah kepada mereka dan akan sempurnakan upah kepada mereka. Dan ayat ini Allah tutup dengan wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka orang-orang yang berbuat zalim. Zalim yang bagaimana? Zalim dalam berbagai bentuk, walaupun itu dalam kezaliman yang bersifat kecil. Bagaimana? Zalim tidak memenuhi janji, itu kan namanya zalim. Zalim tidak melaksanakan tanggung jawab. Jadi semua bentuk kezaliman itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah suatu kezaliman yang sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustaz. Baik, para pendengar RR rahimakumullah, dari paparan kedua syuyukh ustaz kami ini dapat kita simpulkan bahwasannya gandengan daripada kata amanu menggunakan ataf, ma'tufnya itu wa'amilus salihah. Betul. Orang yang beriman pasti dia beramal soleh. Tapi janganlah kita beriman saja tak ada kerja, kan begitu. Berangan-angan tulul amal, kata Nabi. Ini yang bisa mengurangi pahala ibadah kita. Berangan-angan saja tidak berbuat, tapi tak ada realisasinya. Kalau mau menjadi pemimpin, pertama sekali mengiming-imingkan kepada umatnya, pilih saya akan berikan yang banyak. Setelah janji-janji saja, tak ada realisasinya. Oleh karenanya, hilangkan yang demikian. Mari kita benar-benar menjadikan diri kita hamba Allah, beriman dan beramal, walaupun sedikit demi sedikit. Allah ya'lamu ma fi sudur. Allah yang mengetahui apa yang kita lakukan, dan Allah mengetahui apa yang kita niatkan dalam hati kita. Sekecil apapun kebaikan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dan upah dari susah payah yang kita lakukan di dunia ini. Mari kita jauhi cara segala kezaliman yang pernah kita lakukan. Apa yang telah disampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Muhammad Syafiar, Ustaz Hanafi MA dan Ustaz Perdana mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.